Hey guys, jangan lupa like, share, dan subscribe di channel Kapten. Okay. Hey guys, jangan lupa like. baik, sel, baik, baik, internet, aplikasi. Oke. Relax.